kau tersenyum lugu. Mendekap damai dan tak berdosa. Ku belai gelombang rambutmu, menitipkan kasih sayang. Semoga berlimpah ruah bahagia. Kita reguk bersama, tidurlah tidur bidadari kecilku. Setelah lelah kau bermain, jaga sampai pagi tiba menjemput hari. Tidurlah tidur bintang kesayanganku, bersinar menerangi sukma. Engkaulah juga yang jadi alasan hingga ku pacu semangat ini.